Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa ma ba'd. Malam ini kita melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pertemuan pekan lalu kita masih membaca kitab-kitab pilihan untuk penuntut ilmu. Kita telah membaca kitab-kitab dalam bidang akidah, ada 11 kitab. Kemudian kitab-kitab dalam bidang hadis, ini belum selesai. Terakhir yang kita baca kitab Nukhbah Al-Fikar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa? Antum mencatat enggak? Coba kelas 2. Berdiri kelas 2 semuanya. Tawasito. Siapa-siapa orangnya coba berdiri. Dipegang buku catatannya. Ana mau tanya. Kelas 2. Kelas 2. Beragam ya, umurnya beragam. Siapa paling muda di sini? Paling muda siapa? Tian dari Sidrap, antum umurnya berapa? 13. Nah, umurnya beragam. Ada yang di bawah 15, ada yang sudah lewat 15. Tapi enggak apa-apa, namanya belajar dan mengenal umur. Siapa yang bisa menjawab? Ibnu Hajar lahir tahun berapa? Sudah kita sebutkan geografinya pada pembahasan Bulughul Maram ya. Saya bisa jawab. Kalau ada yang bisa jawab, satu saja bisa duduk semua. Tahun berapa? Berapa? Pada terjemahnya Fathul Bari 7 meninggal tahun 852 Sentuma. Ini yang barusan saya jawab siapa namanya? Abror dari Palu. Santa Barakallahu Fik. Amin Jisu. Delapan Al-Kutubus Sittah. Kitab hadis berikutnya adalah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah adalah 6 kitab induk hadis. 6 kitab induk hadis. Kitab-kitab hadis banyak, tetapi 6 kitab ini adalah induk dari kitab-kitab hadis yang banyak itu. Disilakan oleh para ulama al-kutub as-sittah, 6 kitab, yakni 6 kitab induk dalam ilmu hadis. Yang pertama Sahihul Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga An-Nasa'i, ini Sunan, Sunan An-Nasa'i. Yang keempat Sunan Abu Dawud. Yang kelima Sunan Ibnu Majah. Dan yang keenam Sunan At-Tirmidzi. 4 kitab Sunan, 2 As-Sahihai. Kata Syekh Utsaimin, wa ansahu talibal ilmi an yukthira min al-qira'ati fiha. Saya menasihatkan penuntut ilmu agar memperbanyak membaca kutubus sittah. Nah, bagaimana mau dibaca kalau tidak punya kitabnya? Kecuali antum punya aplikasinya. Ya, tapi afdol punya, kalau punya kemampuan membeli kitab kutubus sittah untuk mengisi perpustakaan pribadinya, maktabahnya. Nah, diperbanyak, bukan sekali dua kali, dibaca berulang kali. Yana fi dalika fa'idataini, karena dengan memperbanyak membacanya dalika, isim isyarah dalika kembali kepada kathratul qira'ah, memperbanyak membaca kutubus sittah, padanya ada dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, arruju'u ilal usul, kembali kepada usul, kembali kepada usul. Nah, pokok-pokok ilmu, pokok-pokok ilmu, ilmu akidah, ilmu ibadah, muamalah, itu punya usul. Ilmu-ilmu cabang-cabangnya memiliki usul. Al-Quran termasuk aslul ilm, bahkan aslul usul, pokok ilmu yang paling utama. Nah, termasuk hadis-hadis Nabi, matan-matan hadis disertai dengan sanad-sanadnya. Itu makna al-usul di sini. Kalau antum ingin menambahkan, beri catatan, yakni usul al-ulum, pokok segala ilmu. Akidah, ibadah, muamalah, dakwah, manhaj dan seterusnya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tikraru asma'ir rijali fi ala dhihnihi. Nama-nama rijal as-sanad, nama-nama perawi hadis akan berulang dalam ingatannya. Secara tidak langsung dia akan menghafalnya. Dengan sering membaca, sering mengulang-ulangi, maka akan terhafalkan dengan sendirinya. Ini makna kalam syekh. Fa idza takarrarat asma'ur rijali, dan apabila nama-nama perawi hadis itu berulang, apabila nama-nama rijal hadis terulang, la yakadu yamurru bihi rajulun masalan min rijalil Bukhari, hampir-hampir dia tidak melewati satu nama dari perawi-perawi Sahih Bukhari. Sebagai contoh, fi ayyi sanadin kana, pada sanad apa saja, illa arafa annahu min rijalil Bukhari, melainkan dia telah mengetahui dia telah menghafal bahwa dia termasuk rijalnya Imam Bukhari, termasuk perawi-perawinya Imam Bukhari, rijal al-Bukhari, yakni para perawi hadis yang ada dalam Sahih al-Bukhari. Dalam artian dia siqah. Kalau dikatakan rijalul Bukhari berarti perawi-perawi itu adalah perawi yang siqah. Kenapa? Karena dimuat oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Dan beliau telah meletakkan persyaratan untuk menulis sahih Bukhari-nya dari siqah an siqah. Itu syarat Imam Bukhari, makanya dikatakan sahih al-Bukhari. Karena memang beliau mempersyaratkan, tidak akan menyebutkan hadis melainkan hadis itu perawinya dari siqah, meriwayatkan dari siqah yang lainnya. Seperti itu seterusnya sampai bersambung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Itu makna rijal al-Bukhari. Semuanya adalah para perawi yang siqah. Faistafidu adil faidah hadisiyah, sehingga dia bisa mengambil faidah berupa faidah hadis ini. Nah, jadi ada dua faidah. Faidah yang pertama kembali kepada pokok segala ilmu, yaitu hadis yang merupakan dasar dalam agama kita setelah Al-Quran. Faidah yang kedua, faidah hadis yang dia dapatkan dengan memperbanyak membaca kutub as-sittah. Ya. Nah, sekedar dibaca lewat saja, ya, walaupun misalkan kita tidak memahami semua kata-kata atau kalimat dari hadis tersebut, yang jelas sudah pernah dia baca, sudah pernah dia tamatkan, sudah pernah dia khatamkan kutubus sittah, walaupun hanya sekedar lewat. 6. Dulu di Yaman kita mendapati sebagian ikhwah seperti itu. Anda ingat dulu dari itu daerah Somali, ya, ikhwah dari Somal duduk berdua dengan temannya, satu membaca, satu mendengar Sahih Muslim, itu dia tamatkan. Ya, berdua menyimak satu sama lain. Tentunya ini di luar majelis, ya. Waktu-waktu luang antum gunakan, waktu-waktu kosong antum gunakan untuk mengisinya. 6. Di luar majelis. Baik, itu terakhir dari kitab-kitab hadis yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Selanjutnya kita beralih ke bidang yang ketiga, yaitu kitab-kitab dalam bidang fikih. Yang pertama kitab Adabul Masyi ila Sholati. Kitab adab-adab berjalan menuju sholat. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab lahir tahun berapa? Kelas 1. Coba berdiri kelas 1. Pokoknya yang sudah pernah lewat faedahnya akan ditayangkan. Berdiri. Pegang buku catatannya. Kelas 1 kita mau lihat siapa aja santri-santrinya. Antum dari mana? Dari mana? Orang mana? Mana? Orang mana? Sengkang? Orang Sengkang ngumpul di sini. Ya, nanti kita suruh berdiri satu daerah, Bantaeng, Jeneponto, Makassar, nanti setelah selesai perkelas. Namanya siapa? Hah? Fauzan? Siapa? Fikar? Nukhbatul Fikar. Sudah disebut nama itu, Nukhbatul Fikar. Fikar tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? Mencatat enggak? Antum kelas 1 belajar akidah, belajar apa? Waidul Arba'ah. Siapa yang menulis? Ini sekarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Sulaiman. Masya Allah. Meninggal tahun? Hah? Wah. 1000 tahun lebih umurnya. Masya Allah. 1115. Tidak mungkin tahun 2000 meninggalnya. Ini Hijriah ya? Ah, 1206 ya. Begitu yang antum catat ya. 1115 sampai 1206. Baik, terakhir berapa umur beliau? Kalau bisa jawab boleh duduk. Tinggal dikurangi. Siapa yang kuat matematikanya? Berapa? Gak ada yang bisa itu. Itu pulpennya dipakai begitu. No. 1206 kurang 1115. Ya, 1115 itu 85 kalau dikurangi 1200. 85 tambah 6 berapa? Hah? Berapa? Wah, 109. Enggak sampai 100 umur beliau. Karena sudah kasih kisi-kisi tadi 85 tambah 6. 91 ijisu. Nah, Masya Allah beliau diberi umur yang panjang ya. 91 tahun. Ya, beliau berdakwah dakwah tauhid di Arab Saudi sampai sekarang samarah buah dakwanya dirasakan oleh alam Islami, oleh kaum muslimin hampir di seluruh alam. Kita yang belajar di pondok ini termasuk merasakan buah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Aqidah Tauhid yang beliau tulis, kita dalami, kita kaji hampir setiap marhalah tawassito, alia, bahkan materi-materinya juga ada di Ibtidaiyah. Barakallahu fikum. Umurnya berapa? 91 tahun. Benar ya? Benar. Baik, kita lanjut. Yang kedua, kitab fikih yang kedua, Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Ini karya Al-Hajjawi. Jimnya di tasydid. Al-Hajjawi. Nama beliau Musa. Musa bin Ahmad Al-Hajjawi Al-Maqdisi. Lahir tahun 895. Hijriah. Meninggal tahun 968 Hijriah. Musa bin Ahmad Al-Hajjawi Al-Maqdisi. 895 sampai 968 Hijriah. Al-Hajjawi nisbatan ila Hajjah. Ila Hajjata. Jadi di daerah Maqdis, Maqdis itu daerah Palestina ya, di Syam. Ada nama daerah, ada nama tempat namanya Hajjah. Nah, beliau lahir di sana, di desa Hajjah. Salah satu desa dari negeri Palestina. Jadi beliau orang Syam. Al-Hajjawi. Kata Syekh Utsaimin tentang kitab ini, "Hadza min ahsanil mutuni fil fiqhi." Dan ini termasuk di antara matan yang terbaik dalam bidang fikih. Matan fikih ya. Syekh Utsaimin punya syarahnya, Asy-Syarhul Mumti', Syarah Zadul Mustaqni'. Berarti kitab ini kitab fikih Hambali. Jadi Asy-Syarhul Mumti' adalah syarah dari matan ini. Antum biasa mendengar kalau kita menukil ucapan Syekh Utsaimin dari Asy-Syarhul Mumti' itu adalah syarah dari Zad Al-Mustaqni'. Wahuwa kitabun mubarakun muhtasarun jami'un. Dan dia merupakan kitab yang penuh berkah, penuh kebaikan, ringkas dan bersifat universal, mencakup. Dia lafadznya ringkas tetapi muatannya mencakup, isinya mencakup. Mencakup semua bab-bab fikih maksudnya. Mukhtasar dalam hal lafadznya, ya, matannya ringkas tetapi muatannya mencakup, isinya mencakup. Waqad asyara alaina syekhuna al-allama Abdurrahman As-Sa'di, guru kami telah mengisyaratkan kepada kami, guru kami yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sudah lewat terjemahnya. Ah, Sa'di lahir tahun 1307, meninggal 1376. Bihifdhihi. Nah, guru kami Al-Allama Alim Besar Abdurrahman As-Sa'di mengisyaratkan kepada kami, yakni menghimbau, menganjurkan kepada kami agar menghafalnya. Menghafal matan Zadul Mustaqni'. Ma'annahu qad hafidha mutun dalil at-talib. Dalam keadaan beliau telah menghafal matan dalil at-talib. Ini juga matan fikih. Nama lengkap kitab ini dalil at-talib linailil matalib. Dalilul matalib linaili al-matalib. Itu nama lengkap kitabnya. Linailil Matalib, ditulis oleh Mar'i Akrami, wafat tahun 1033 Hijriah. Dalil Talib ditulis oleh Mar'i Akrami. Wafat tahun 1033. Nah, kitab fikih yang ketiga, Kitabur Raub Al-Murbi' Syarah Zadul Mustaqni'. Raub Al-Murbi'. Jadi Zadul Mustaqni' itu banyak syarahnya. Sudah kita isyaratkan tadi yang ditulis sendiri oleh Syekh Utsaimin Asy-Syarhul Mumti'. Ada syarah yang lain, Raub Al-Murbi' Syarh Zadil Mustaqni' karya Syekh Mansur Al-Bahuti. Syekh Mansur Al-Bahuti, beliau Hambali Misri, Al-Hambali Al-Misri. Mansur Al-Bahuti Al-Hambali Al-Misri. Lahir tahun 1000 Hijriah. Meninggal 1051 Hijriah. 1000 sampai 1051. Jadi umur beliau 51 tahun. Nah, jadi Syaikh Utsaimin di sini memilihkan untuk kita matan fikih sekaligus syarahnya dalam kondisi beliau sendiri telah mensyarahnya. Taib. Itu fikih Hambali. Yang keempat, kitab fikih yang keempat, Umdatul Fiqhi. Umdatul Fiqhi li Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah juga sudah kita isyaratkan biografi beliau, kapan lahirnya? Ibnu Qudamah tahun lahirnya sama dengan Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkam. Al-Maqdisi ditulis oleh Umdatul Ahkam, Umdatul Fiqhi ditulis oleh Ibnu Qudamah, sama-sama Al-Maqdisi. Tahun kelahiran sama. Ibnu Qudamah lebih muda. Ya, 4 bulan. Nah, daripada Abdul Ghani Al-Maqdisi. Taib. Kitab fikih yang kelima. Al-Usul min Ilmil Usul. Ini kitab usul fikih karya Syaikh Utsaimin sendiri. Dan ini dipelajari pada kurikulum Aliyah kelas 3. Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Beliau tidak menyebutkan siapa penulisnya karena beliau sendiri yang menulisnya. Sudah masyhur di kalangan thalabah. Ini tulisan beliau. Jadi beliau enggak menyebut namanya di sini. Wa huwa kitabul mukhtasar. Kitab yang ringkas. Yaftahul bab li thalib. Kitab ini membukakan pintu fikih bagi penuntut ilmu. Naam. Ada dalam kurikulum kita kelas apa Aliyah kelas 3. Selesai ya. Itu kitab-kitab pilihan dalam masalah fikih. Rabi'an yang keempat, bidang yang keempat yaitu bidang faraid. Bidang ilmu waris. Bidang ilmu waris. Kitab yang pertama Matnu Ar-Rahbiyah atau Ar-Rahabiyah, ditulis oleh Ar-Rahabi Abu Abdullah Muhammad bin Ali. Ar-Rahabi Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Ar-Rahabi. Ar-Rahabi itu nisbah kepada daerah yang ada di negara Irak. Di Irak. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad Ar-Rahabi. Lahir tahun 497. 497. Meninggal tahun 577 Hijriah. Beliau berkebangsaan Irak ya. Rahabi. Nisbah kepada daerah Rahb yang ada di Irak. Yang kedua, kitab faraid yang kedua, Matnu Al-Burhaniyah. Matan Al-Burhaniyah. Li Muhammad Al-Burhani, karya Muhammad Al-Burhani. Muhammad ibnu Hijazi ibnu Muhammad. Ibnu Hijazi ibni Muhammad Al-Halabi, daerah Halab, Aleppo. Daerah mana itu? Suria, ya. Al-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Ana ulangi, Muhammad bin Hijazi bin Muhammad Al-Halabi Al-Syafi'i. Al-Burhani di daerah Suria. Naam. Meninggal tahun 1205 Hijriah. Kata Syekh Utsaimin, wa huwa kitabun mukhtasarun mufidun. Kitab Al-Burhaniyah, Matan Al-Burhaniyah adalah kitab yang ringkas, yang berfaedah, jami'un likullil faraid, memuat, ya, mencakup semua masalah-masalah faraid, ilmu waris. Kemudian beliau membandingkan dengan Matan Ar-Rahabiyah, wa ara anna Al-Burhaniyah ahsana min Ar-Rahabiyah, dan aku memandang Matan Al-Burhaniyah lebih baik daripada Matan Ar-Rahabiyah. Mengapa? Li'anna Al-Burhaniyah ajma'u min Ar-Rahabiyah min wajahin. Karena Matan Al-Burhaniyah isinya lebih mencakup, lebih lengkap daripada Matan Ar-Rahabiyah min wajahin, dari satu sisi. Wa awsa'u ma'lumati min wajahin akhar, dan lebih luas maklumat yang dikandungnya daripada Ar-Rahabiyah dari satu sisi yang lain. Jadi dari dua sisi ini beliau menganggap Matan Ar-Rahabiyah lebih Matan Al-Burhaniyah lebih bagus daripada Matan Ar-Rahabiyah. Taib, itu bidang yang keempat, bidang faraid, ilmu waris. Sekarang khamisan, bidang yang kelima, yaitu bidang tafsir. Yang beliau sarankan, yang pertama, kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang masyhur dengan Tafsir Ibn Kathir. Nama lengkap atau nama asli Tafsir Ibn Kathir, Tafsirul Quran Al-Azim, karya Ibn Kathir. Ibn Kathir Abul Fida, kunyahnya Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir. Ismail bin Umar bin Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, dari Damaskus. Dari daerah Syam, bermazhab Asy-Syafi'i. Ya, beliau tidak satu mazhab dengan gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Hambali, Ibnu Qayyim Hambali. Ibnu Katsir sendiri Asy-Syafi'i. Lahir tahun 701 Hijriah. Meninggal tahun 774 Hijriah. Kata Ibn Utsaimin tentang Tafsir Ibn Kathir, wa huwa jayyidun binisbati litafsir bil athar. Kitab Tafsir Ibn Kathir adalah kitab yang bagus dari sisi athar, dari sisi athar, penyebutan riwayat-riwayat. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki kitab tafsir yang perhatian dalam menyebutkan riwayat-riwayat dari tafsir salaf, Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas menafsirkan begini, ya, muridnya Mujahid menafsirkan begini, ya, Ibnu Mas'ud tafsirnya seperti ini, muridnya tafsir siapa? Muridnya Ibnu Qudamah, muridnya Ibnu Mas'ud siapa? Qatadah menafsirkan seperti ini. Nah, beliau perhatian dengan asar ya, dalam menafsirkan ayat. Wa mufidun wa ma'mumun wa ma'munun, dan juga berfaedah serta ma'mun. Tafsir yang aman dari penyimpangan. Ma'mun yakni aman untuk dibaca. Ya, aman dari penyimpangan dalam masalah akidah tentunya, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Walakinnahu, tetapi kekurangannya, qalilul arab li aujuhil i'rab wal balaghah. Beliau sedikit memaparkan sisi-sisi i'rab dan balaghah. 6. Sisi-sisi i'rab dan al-balaghah. Beliau perhatiannya, perhatian besarnya adalah menukil asar. Adapun i'rab ayat, bagaimana i'rabnya, balaghahnya bagaimana, sedikit. Taib, yang kedua, kitab Taisiril Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di rahimahullahu taala, tadi sudah disebutkan, beliau lahir tahun 1307, meninggal 1376. Rahimahullahu taala, wa huwa kitabun jayyidun. Dia adalah kitab yang bagus, kitab tafsir yang bagus. Wa sahlun, kitab tafsir yang mudah. Wa ma'mun, serta aman dari penyimpangan. Wa ansahu bil qira'ati fihi, dan aku menasihatkan agar membacanya. Naam. Kitab tafsir yang ketiga, Muqaddimah Syekhul Islam fi Tafsir, Muqaddimah Syekhul Islam, Muqaddimah tu Tafsir, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sudah disebutkan ya, lahir tahun berapa? 661, meninggal tahun 728. Wahia muqaddimah muhimmah wa jayyidah. Dia adalah muqaddimah tafsir yang muhimmah, yang penting dan bagus. Nah, biasanya dipelajari dalam kurikulum usul tafsir ya. Muqaddimah tafsir itu berisi tentang usul, pokok-pokok kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Bukan tafsir Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak. Muqaddimah tafsir, Muqaddimah Syekhul Islam ini berisi apa? Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang keempat, kitab tafsir yang keempat, Adwa'ul Bayan lil 'Allamah Muhammad Asy-Syanqiti, Muhammad Amin bin Muhtar Asy-Syanqiti. Lahir 1393. Afwan, 1300 itu tahun meninggalnya. Lahir tahun 1325, 1325, meninggal 1393. Asy-Syanqiti itu nisbah kepada daerah Syanqit yang ada di Mauritania. Jadi beliau lahirnya di negara Mauritania. Ya, salah satu negara di benua Afrika. Kemudian beliau berhijrah, berpindah ke Arab Saudi dan menjadi alim di sana serta meninggal di Arab Saudi. Tapi lahirnya di Asy-Syanqit. Asy-Syanqit itu daerah Mauritania. Wa huwa kitabun jami'un adwa'ul bayan, adalah kitab tafsir yang mencakup, mengumpulkan bainal hadithi wal fiqhi wat tafsir wa usulil fiqhi, mengumpulkan ilmu hadith, ilmu fiqhi, ilmu tafsir dan usul fiqhi. Naam, sadisan yang keenam, baik itu bidang ilmu tafsir. Sekarang yang keenam, Kutubun ammatun fi ba'dil funun, kitab-kitab secara umum pada sebagian cabang-cabang ilmu. Yang pertama fi nahwi, matnul ajrumiyah. Ini antum pelajari ya. Kelas berapa ini? Yang belajar matan jurumiyah? Kelas 3? Kelas 3 ya. Siapa penulisnya? Mestinya sudah apa kalau hafal matan. Qala muallif wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Son. Son Haji, Masya Allah. Baik. Yang kelas 1, kelas 2 bisa ditulis. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Son Haji. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Son Haji. Lahir tahun 672. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Daud As-Son Haji 672 sampai 723. Di mana As-Son Haji itu? Di mana itu? Negara apa itu? Maghrib, daerah Maroko. Ya, negara Maroko As-Son Haji. Dia beliau orang Maghrib, orang Maghrib. Nah, orang Maroko. Bukan orang merokok. Maroko. Nanti dengarnya Ustaz bilang Maroko. Maroko. Bukan merokok. Karena antum lafadznya kita me jadi ma. Maroko. Padahal merokok. Maghrib, daerah Maghrib. Baik, yang kedua fin nahwi kita selesaikan saja. Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah karya Imam Ibnu Malik. Siapa Ibnu Malik? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi. Al-Andalusi. Andalusia itu daerah mana? Daerah Eropa. Ya, Andalusia. Daerah Eropa. Nah, beliau bukan orang Arab, tetapi subhanallah bisa menulis matan nahwu. Jadi matan ajrumiyah yaitu matannya Alfiyah bin Malik juga matan nahwu. Wa hiya khulasatu ilmi nahwi. Alfiyah bin Malik adalah rangkuman ilmu nahwu. Beliau lahir 600. Ibnu Malik lahir tahun 600 sampai 672, meninggal tahun 672. Yang ketiga fi sirah. Wa ahsanu ma ra'aitu kitab Zad al-Ma'ad, Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim lahir tahun 691, meninggal tahun 651. 691 sampai 691 sampai 751. Wa kitabun mufidun jiddan. Kitab Zadul Ma'ad adalah kitab yang sangat berfaedah. Yadhkuru siratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menyebutkan perjalanan hidup Nabi alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya. Tsumma yasambitul ahkaman katsiran, kemudian beliau mengeluarkan hukum-hukum yang banyak. Jadi bukan hanya sekedar sirah saja, tetapi ada ahkam ya yang bisa dipelajari darinya. Yang keempat, kitab Raudhatul Uqala. Biasa mendengar kitab Raudhatul Uqala. Ini sering sekali dinukil ini kalau kita membaca artikel, poster-poster fawaid di WA, di Telegram. Raudhatul Uqala, sumbernya Raudhatul Mughala. Siapa penulisnya? Ibnu Hibban Al-Busti. Ibnu Hibban Al-Busti. Ibnu Hibban ini orang Khorasan, Afghanistan. Al-Khorasani. Khorasan itu daerah Afghanistan di apa sekarang ini. Al-Busti Al-Khorasani Afghani, Afghanistan. Al-Afghani. Karya Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala, wahuwa kitabun mufidun ala ikhtisarihi. Dia adalah kitab yang berfaedah, walaupun singkat, walaupun ringkas, wajah ma'ada dan kabiran. Beliau mengumpulkan jumlah yang banyak minal fawaidi, dari faedah-faedah, wa ma'athir al-ulama dan asar-asar ucapan-ucapan para ulama wal muhaddisin dan ahli hadis wa ghairihim dan selain mereka. Lahir tahun 270. Termasuk mutaqaddim ini. Lahir tahun 270, meninggal tahun 354. Ibn Hibban Al-Busti. 270 sampai 354. Terakhir, kitab Syiar A'lam An-Nubala ini kitab apa ini? Kitab biografi ya. Biografi ulama. Syiar A'lam An-Nubala Al-Dzahabi. Al-Dzahabi Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Dzahabi 673 sampai 748. Al-Dhahabi Al-Dimashqi. Juga termasuk muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa hadzal kitabu mufidun, dan kitab ini berfaedah, faedah, faedatan kabira, memiliki faedah yang sangat besar, yang bagi li talibil ilmi an yaqra'a fihi wa yuraji'a, sepantasnya bagi penuntut ilmu membacanya dan merujuknya. Baik, selesai ya kitab-kitab pilihan untuk penuntut ilmu. Ini bukan berarti hanya ini saja, tetapi ini gambaran ya. Nah, tentunya banyak sekali kitab-kitab yang butuh untuk kita pelajari, untuk kita baca, tetapi ini beberapa di antara yang dipilihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, selesai masalah ini insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki fatwa-fatwa seputaran ilmu. Ya, ada berapa fatwa? Seratus lebih, 103 fatwa seputar ilmu akan kita baca satu persatu insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafaddalu barakallahu fiikum.